kanggo sliramu sing paling tak tresnani. Ketun ati iki aku ra nepati janji, aku lunga tanpa kondo mergo ketenan wong liya. Sampai tak baleni.